Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus kehadiran kita saat ini di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat keluangan waktu yang semoga Allah jadikan perjalanan kita sampai di tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih ada di bab yang ketiga, bab sabar. Kita akan melanjutkan hadis yang ke-52. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu an, bahwa dia berkata, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansar yang dia berkata, ya Rasulullah, ila tasta'miluni kamasta'malta fulanan. Ya Rasulullah, maukah engkau memperkerjakan aku sebagaimana engkau memperkerjakan si fulan? Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang sahabat Ansar ini, innakum satalqauna ba'di asharatan fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Sesungguhnya sepeninggalku kelak kalian akan dapati orang-orang yang mementingkan diri mereka sendiri, yang memonopoli urusan-urusan yang seharusnya digunakan untuk khalayak ramai. Maka Nabi berpesan, fasbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telagaku haud di hari kiamat kelak. Dan telah berlalu beberapa faedah dari hadis ini dan hadis yang sebelumnya, yaitu hadis yang ke-51. Dan kita akan melanjutkan faedah dari hadis ini, yaitu penetapan adanya telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak yang disebut dengan telaga Al-Haud. Berdasarkan hadis Nabi tadi yang mengatakan kepada sahabat Ansar tadi, bersabarlah ketika kalian mendapati ada monopoli kepentingan, hak-hak kalian tertahan, maka bersabarlah sampai kesabaran itu membawa kalian bertemu denganku di telagaku di hari kiamat kelak. Maka di malam hari ini kita akan membahas khusus tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika diriwayatkan di Sahih Muslim hadis nomor 400, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kami, dan saat itu beliau dalam keadaan tidur yang ringan, yang tidak nyenyak. Lantas beliau mengangkat kepala sambil tersenyum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat, ya ketika itu beliau sedang tidur-tidur yang tidak terlalu berat, kemudian beliau terbangun, kemudian beliau tersenyum. Kami pun bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa Anda tertawa, tersenyum ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah orang-orang yang terputus. Surah Al-Kautsar ayat 1 dan sampai 3. Kemudian beliau berkata kepada kami, "Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar di ayat tadi?" Maka para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab pertanyaan beliau, "Fa innahu nahrun wa adanihi Rabbi azza wa jal alaihi khairun katsirun huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah." Al-Kautsar yang disebutkan di ayat tadi adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku azza wa jal kepadaku. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Kautsar itu pun juga disebut dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, beliau mengatakan, "Wa yutlaqu 'alal haudi kasaurun likaunihi yumaddu minhu." Dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut juga Al-Kautsar karena airnya berasal dari sungai Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang ada di surga, yang nanti mata airnya mengalir sampai di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar. Diriwayatkan oleh Bukhari di hadis nomor 6578. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Al-Kautsar khairul katsirul ladzi a'tahu Allahu iyyahu." Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bishr, "Qultu li Sa'idin." Abu Bishr bertanya kepada Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, Inna unasan yasumuna annahu nahrun fil jannah." Orang-orang banyak mengatakan Al-Kautsar itu sungai di dalam surga. Faqala, kata Sa'id Ibnu Jubair, "An-nahru alladhi fil jannati minal khair alladhi a'tahu Allahu iyyahu." Sa'id bin Jubair mengatakan sungai yang terdapat di dalam surga itu, yaitu Al-Kautsar, salah satu bagian dari kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menceritakan tentang keadaan Al-Kautsar itu di Bukhari hadis nomor 6581. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Bainama ana ashiru fil jannah idza ana binaharin hafatahu kibabud durri al-mujawwaf." Pada saat aku berjalan di dalam surga bersama malaikat Jibril, tiba-tiba aku berada di sisi sebuah sungai yang kedua sisinya adalah kubah-kubah permata yang melengkung. Jadi Nabi ketika berjalan di surga, beliau melihat di sisi ya ada sebuah sungai yang dilingkupi kubah-kubah terbuat dari mutiara permata yang melengkung. Qultu, aku berkata, "Ma hadza ya Jibril?" Ini apa wahai Jibril? Qala, kata Jibril, hadal kausar alladhi a'taka rabbuk. Itu adalah al-kausar yang telah diberikan Rabbmu kepadamu. Fa'idha tinuhu au tibuhu miskun azfaru. Dan ternyata aku melihat tanahnya itu minyak kasturi yang sangat wangi. Masya Allah. Jadi Nabi SAW itu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya surah Al-Kausar itu. Dan diantara tafsiran para alim ulama, Al-Kausar adalah sungai yang ada di surga, yang kemudian ada pancuran yang mengalir dari sungai di surga itu menuju telaganya Nabi SAW, Al-Haud. Di Muslim nomor hadis 2300 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Di Muslim nomor 2300 Nabi menyebut tentang Al-Haud, beliau bersabda, fihi mizabani minal jannah man syariba minhu lam yadhma. Dari Al-Kausar itu mengalir dua pancuran sungai menuju Al-Haud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang barang siapa meminum dari telaga itu maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Di Bukhari, di Muslim hadis berikutnya 2301, fihi mizabani yamuddanihi minal jannah ahaduhuma min dahabin wal akharu min warikin. Dua pancuran itu mengalir ke dalam telaga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu pancuran terbuat dari emas, satu pancuran terbuat dari perak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita sebutkan tentang Al-Kausar ini? Karena dari Al-Kausar ini kemudian mengalirlah sungai itu kemudian ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan Al-Haud. Mengapa kemudian kita bahas tentang Al-Haud? Karena salah satu hiruk pikuknya hari kiamat kelak adalah ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak membawa apa-apa. Di tengah padang mahsyar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam beberapa hadis itu seperti tanah yang putih panjang tanpa ada cekungan, tanpa ada lekukan, tanpa ada rest area. Putih semuanya. Tidak ada pohon, tidak ada naungan. Beliau sebutkan di Musnad Imam Ahmad, disebutkan di Musnad Imam Ahmad, bentar saya carikan nomornya, beliau bersabda, yuksharun nasu yaumal qiyamah, au qala al ibadu. Manusia kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat, atau dalam redaksi yang lain, para hamba akan dikumpulkan di hari kiamat, uratan gurlan buhman, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak buhman. Para sahabat bertanya, qala qulna wa ma buhman ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan buhman? Qala laisa ma'ahum syai'un, tidak pakai apa-apa sama sekali. Hadis ini dengan syarat hasan. Maka dengan keadaan manusia seperti ini, jemaah sekalian, tanpa pakaian, tanpa membawa apa-apa, tanpa bekal. Walaupun keadaan manusia di dunia mungkin berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang tidak punya apa-apa, tapi di akhirat kelak di padang mahsyar mereka sama semua, tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak bawa satupun apa-apa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Muslim nomor 2864, di Muslim nomor 2864, tudana syamsu yaumal qiyamati minal khalq. Pada hari kiamat kemudian matahari didekatkan pada manusia, hatta takuna minhum kamikdari mil, seukuran satu mil di atas kepala mereka. Dalam kondisi tidak berpakaian, tidak bawa apa-apa, berkumpul di tanah yang luas, yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada tempat bernaung, matahari didekatkan satu mil di atas kepala kita. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Kemudian keringat bercucuran sebatas amal perbuatan mereka. Nih, lihat jamnya. Manusia dalam keadaan yang sangat menakutkan seperti itu, bercucuran keringatnya sebatas amal-amal yang mereka lakukan. Faminhum man yakunu ila ka'baih. Ada yang berkeringat sampai menenggelamkan tumitnya. Wa minhum man yakunu ila rubbataih. Ada yang keringatnya menenggelamkan sampai lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwaih. Ada yang keringatnya sampai di pinggangnya. Wa minhum mayyul jimuhul araku iljaman. Ada yang kemudian tenggelam sama sekali dengan keringatnya. Lihat jemaah sekalian, betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Kita yang tidak memiliki bekal apa-apa ini, apa yang kita harapkan jemaah? Mereka kehausan, matahari dekat di atas kepala kita, maka mereka sangat butuh dengan minum. Ya, kalau kita panas seharian ini, kita pasti butuh minum. Kita masih bisa mampir di warung, masih bisa mampir di toko. Di padang mahsyar mana tempat mampir kita? Gimana? Gak ada jemaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di Bukhari nomor 6583. Inni faratukum 'alal haud. Sesungguhnya aku menunggu kalian semua di telaga haudku. Man marra 'alayya syariba wa man syariba lam yadhma abadan. Siapa saja yang menuju telagaku di hari kiamat kelak dan dia minum dari telaga itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Lihat, bayangkan kondisi dalam keadaan genting seperti itu ya, yang kita enggak bisa memikirkan orang kanan kiri depan belakang kita. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita tidak malu ya dilihat kanan kiri depan kita yang tidak berpakaian? Maka Rasulullah mengatakan hari itu, ya Aisyah, keadaannya lebih berat daripada hanya sekedar melihat orang tidak berpakaian di kanan kiri depan belakang. Mikirkan dirinya sendiri ini sudah berat jemaah sekalian. Maka mereka sangat butuh ya, dengan pertolongan dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, kemudian lewat wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dari al-faratu di hadis ini, inni faratukum 'alal haud. Jadi Nabi itu telah mendahului umatnya. Untuk apa? Menjamu siapa yang datang dari umatnya minum di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan semua orang kehausan, butuh dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para salaf kita terdahulu, orang-orang soleh kita dari golongan para sahabat sahabiah, Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan di riwayatnya As-Sunnalil Ibni Abi Asim, Anas mengatakan, walaqad adraktu ajaiza bil Madinah la yusallina salatan illa sa'alna Allah Ta'ala ayyuwira ayyuridahunna hawda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, aku mendapati para wanita di kota Madinah, tidaklah mereka ketika sholat, mereka berdoa, dengan doa mereka minta agar mendatangi telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabiah, ibu-ibu di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka berdoa agar mereka bisa bertemu, berkunjung, minum di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Untuk menunjukkan apa? Perhatian mereka terhadap telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka berdoa jemaah sekalian. Bahkan kita sering untuk mendengar ketika orang tawaf itu berdoa. Ada orang tawaf itu berdoa. Dan tawaf kan boleh berdoa, boleh bicara. Tawaf itu seperti sholat, cuma boleh bincang, boleh doa, boleh baca Quran. Allahumma isqina min haudi nabiyika syarbatan la nadma ba'daha abadan. Ya Allah, minumkan kami dari telaga nabimu dengan tegukan minuman yang kami tidak akan haus untuk selama-lamanya. Itu ada orang berdoa seperti itu jemaah. Nah, maka Ahsan, kita pun juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendatangi ya haud telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berbicara tentang makna al-haud. Apa makna dari telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-haudu alif lam ha wawu dot, itu maknanya tempat berkumpulnya air yang banyak. Jadi kalau bahasa kita itu seperti telaga, danau. Telaga, danau. Banyak dalil yang menyebutkan tentang telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain yang kita sitir pada pertemuan di awal tadi. Di antaranya adalah di hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor 2443. Dengan sanad sahih Tirmizi nomor 2443. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan." Sesungguhnya setiap nabi itu punya telaga. Jadi setiap nabi itu untuk umatnya nanti punya telaga aja maksudnya. Jadi setiap umat nanti di hari kiamat akan mendatangi nabinya masing-masing. Mendatangi telaganya, mendatangi danonya para nabi sendiri-sendiri. Dan sesungguhnya mereka berbangga-bangga dengan siapa yang paling banyak datang ke telaganya. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan, dan aku berharap telagaku yang paling banyak didatangi oleh manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setiap nabi itu punya telaga, dan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telaga yang istimewa. Nanti kita sebutkan tentang luasnya, tentang indahnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang, orang-orang Khawarij, sebagian orang-orang Mu'tazilah itu tidak mempercayai tentang telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadis-hadis yang berbicara tentang telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu derajatnya sampai mutawatir. Sampai mutawatir. Artinya mutawatir itu diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari beliau mengumpulkan tidak hanya 10 sahabat, 50 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang mutawatirnya telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan barang siapa yang berdusta bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki telaga, maka dia telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking masyhurnya dan terkenalnya hadis tentang telaga haud, sampai 50 orang sahabat yang meriwayatkan. 10 sahabat saja itu sudah masuk mutawatir, dan tidak bisa dan tidak mungkin 10 orang ini berbohong. Mutawatir itu 10 orang sahabat tidak mungkin berbohong. Mungkin satu mengatakan A, satu B, enggak. Ini sampai 50 sahabat loh, bayangkan. Untuk menunjukkan tentang apa? Tentang kuatnya hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah mendengar seorang sahabat, seorang ulama di masa Ibnu Hajar itu mengumpulkan sampai 80 orang sahabat. Riwayat yang datang dari sahabat 80 orang. Padahal beliau Ibnu Hajar mengumpulkan 50 orang. 50 orang sahabat. Tersebar di beberapa hadis di Sahih Bukhari Muslim saja itu ada 15 orang sahabat yang meriwayatkan tentang telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal syaratnya 10 orang dari mutawatir. Ini 15 tersebar di Bukhari Muslim, sisanya di kutubus sita yang lain. Di antaranya ada dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Huzaifah, Usaid bin Hudair yang kita bahas hadis nomor 52 tadi, Uqbah bin Amr, Abdullah bin Zaid, Salman bin Sa'ad, Sa'id al-Khudri, Jundub, Harisah bin Wahab, Mustairah dan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sementara sahabat-sahabat yang lain tersebar di Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Jadi dengan banyaknya para sahabat yang meriwayatkan telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan bahwasanya Nabi itu sering mengulang-ulang perkataan ini. Karena kalau cuma 1-2 orang berarti Nabi berkata mungkin hanya sesekali saja. Ini ada 15, bahkan Ibnu Hajar tadi mengatakan 50 orang sahabat. Berarti Nabi sering mengulang-ulang dalam beberapa kesempatan bertemu dengan sahabat yang lain, beliau mengulang-ulang perkataan ini. Lihat perkataan dari Abu Barzah Al-Aslami, diriwayatkan di Abu Dawud nomor 4749. Di Abu Dawud 4749 dengan hadis dengan sanad hasan. Ubaidillah bin Ziyad datang kepada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu bertanya, "Innama ba'astu ilaika li as'alaka 'anil haud." Sesungguhnya aku datang kepadamu tentang bertanya tentang perihal telaga haud. Sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fiha syai'an. Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang telaga ini? Faqala lahu Abu Barzah, Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an berkata, "Na'am, la marratan wala sintain wala salasan wala arba'an wala khamsan, faman kadzdzaba bihi fala saqahu Allahu minhu summa kharaja mudghaban." Benar, Nabi itu enggak hanya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Lihat, Nabi lebih dari sekali, dua kali beliau mengulang-ulang cerita tentang telaga haud, mengabarkan tentang telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak percaya dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan memberi minum dari telaga tadi. Masya Allah jemaah sekalian, ya. Kemudian Abu Barzah keluar dengan kharaja maghdoban, marah dia. Karena sepertinya pertanyaan ini meragukan tentang telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali mengulang-ulang perkataan ini. Ini menunjukkan bahwasanya telaga ini perkara-perkara yang sangat penting, ya. Sampai 50 sahabat loh meriwayatkan. Orang yang berbeda ini. Ya. Baik. Di mana letak telaga haud tersebut? Setelah kita tahu tadi dari sungai Al-Kausar di surga, kemudian memancar air yang dari emas dan perak, kemudian mengalir ke telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, telaga Al-Haud itu di mana? Di Fathul Bari Ibnu Hajar menukil dua pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat pertama, telaga Al-Haud itu ada di padang mahsyar. Sebelum fase jembatan Shirath. Jadi ketika dikumpulkan di padang mahsyar sebagaimana hadis yang di awal tadi, bagaimana manusia didekatkan matahari 1 mil di atas kepalanya, kemudian tidak berpakaian, tidak membawa apa-apa. Maka setelah fase itu ya ada telaga haud di sana sebelum Shirath. Alasan pendapat pertama ini adalah karena tujuannya dari telaga haud ini untuk menghilangkan haus manusia di padang mahsyar. Keringat yang bercucuran, panas matahari yang demikian terik. Nah, kita tadi seharian aja panasnya berapa derajat itu. Kita sudah sampai. Di padang mahsyar 1 mil di atas kepala kita. Maka sangat butuhnya kita dengan minuman, ya, dengan melepaskan dahaga kita. Maka para ulama jumhur mayoritas berpendapat telaga haud itu di fase padang mahsyar. Karena terkait dengan hausnya manusia terkumpul di padang mahsyar. Ya. Yang kedua, pendapat yang menyebutkan bahwasanya letak telaga haud itu setelah Shirath. Ya, jadi setelah melewati Shirath kemudian masuk ke telaga haud. Tetapi pendapat ini disanggah oleh pendapat jumhur tadi bahwasanya ketika Nabi menyebutkan lafal wa man lam yashrab minhu lam yura man yurwa abadan, siapa yang minum dari telaga Nabi itu tidak akan haus selama-lamanya, berarti menunjukkan bahwasanya orang yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah umatnya Rasulullah. Tapi ketika nanti kalau setelah sirat berarti turun di neraka kan. Itu pendapat yang menyebutkan lebih condong kepada pendapat yang pertama. Walaupun Ibnu Hajar seakan-akan di Fathul Bari lebih condong pada pendapat yang kedua. Tapi jumhur ulama lebih condong pada pendapat bahwasanya telaga Haud itu di padang mahsyar sebelum fase sirat jembatan. Ini bagaimana letak posisinya. Lalu bagaimana sifat telaga Haud? Diriwayatkan dalam beberapa riwayat Nabi menggunakan model pendekatan waktu tempuh jarak. Yang kedua, Nabi menggunakan model pendekatan jaraknya, bukan waktunya tapi jaraknya. Ya. Perhatikan beberapa hadis berikut. Di antaranya di Muslim nomor 2292. Di Muslim nomor 2292 Nabi menjelaskan luasnya telaga Haud itu dalam waktu, bukan jarak. Haudi masiratun syahrin wa zawayahu sawaun. Telaga itu luasnya satu bulan perjalanan. Di setiap sisinya sama panjangnya. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan arduhu mislu tulihi. Di riwayat Muslim nomor 2300, di 229-nya Nabi menyebutkan satu bulan perjalanan. Yang di 2300-nya Nabi menyebutnya lebarnya sama dengan panjangnya. Syaikh Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna dari perjalanan satu bulan itu ditempuh dengan onta dengan kecepatan yang sedang. Yang biasa onta berjalan sebagaimana dahulu para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bepergian dengan onta, maka tidak menggunakan kecepatan kuda yang berlari kencang, tapi onta yang sedang berjalan safar. Ya, ontanya enggak pelan, juga enggak cepat. Onta jalan. Itu ditempuh satu bulan perjalanan sisi-sisinya. Bayangkan berapa lamanya itu. Dari hadis ini, mayoritas ulama itu menyebutkan telaga Nabi itu persegi. Karena sisinya sama panjangnya. Berdasarkan hadis tadi. Adapun Syaikh Utsaimin rahimahullah taala lebih cenderung pada pendapat sisi itu maknanya sama, yaitu melingkar. Jadi beliau rahimahullah taala, Syaikh Utsaimin berpendapat sisi yang sama itu jari-jarinya. Tapi kalau ditarik garis sama, lingkaran. Tapi jumhur lebih pendapat bahwasanya karena sama sisinya berarti persegi. Allahu a'lam, karena ini adalah perkara gaib di hari kiamat, maka tugas kita hanyalah mengimaninya. Di Bukhari nomor 6579, di Bukhari nomor 6579, Nabi menggambarkan luas telaga beliau dengan ukuran waktu tempuh. Haudi masiratu syahrin. Luas telagaku itu sejauh satu bulan perjalanan. Jadi orang naik onta satu bulan baru nyampe di ujung-ujungnya telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira luas apa enggak ini? Satu bulan. Ya. Ini dari waktu tempuh. Kadang Nabi menggunakan pengukuran pakai metode jarak tempuh. Perhatikan hadis beberapa ini. Di Muslim nomor 2300. Di Muslim nomor 2300. Beliau menggunakan pendekatan jarak tempuh. Arduhu mislu tulihi ma baina Amman ila Ailah. Lebarnya sama dengan panjangnya, persegi tadi sama. Yaitu ukuran antara Amman dan Ailah. Amman Ailah di mana? Ailah itu ada di daerah utaranya Madinah. Aman ada di Yordan. Ya kira-kira gitulah jaraknya. Saya kemarin sempat browsing itu sekitar 1000 sekian kilometer jarak tempuhnya. Anyer Panarukan itu enggak sampai 1000 kalau enggak salah. Ketika Dendles bikin jalan itu Anyer Panarukan itu 1000 sekian sedikit ya. Itu jarak antara Amman Ailah. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan jaraknya Ailah dengan Son'a di Yaman. Jadi utaranya Madinah, kemudian ke selatannya Madinah. Jauh ya Muslim. Di hadis Muslim nomor 2303. Intinya Nabi hendak menyebutkan tentang jarak yang jauh. Jadi antara utaranya Madinah dengan selatannya Madinah. Antum melihat di peta itu Madinah di sini, Ailah itu di sini, Son'a itu di sini. Jauh, kalau ditarik garis ini jauh, jauh. Itu perbandingan jaraknya antara ujung-ujungnya perseginya dari telaga haud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menyebutkan beberapa kota. Kadang beliau menyebutkan antara Ailah ke Jufa, kadang beliau menyebutkan antara Madinah dengan Son'a. Intinya Nabi tidak menunjukkan jarak telaga yang berbeda-beda itu dari sisi sudut pandang orang yang ketika ada di Syam. Nabi menyebutkan dari mana panjangnya? Dari Syam ke sono. Ketika Nabi menyebutkan ke Yaman, beliau sebutkan dari sini ke sono, supaya orang yang diajak ngomong faham tentang luasnya, lebarnya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, telaga itu punya timba. Punya timba-timba untuk diminum ya, kalau kita apa? Gayung gitu ya. Tapi minum pakai gayung ya apa ini? Cangkir mungkin ya. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukhari nomor 4965. Bukhari 4965. Beliau bersabda, aniyatuhu ka'adadin nujum. Cangkir-cangkir yang dibuat minum itu sebanyak bilangan bintang di langit. Bisa ngitung bintang di langit? Nah, bisa ngitung. Seperti itulah banyaknya cangkir yang dibuat minum ya manusia di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyebutkan saking banyaknya orang yang datang ke sana, supaya enggak berdesak-desakan dikasih cangkir yang banyak. Bagaimana sifat air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di Muslim nomor 2292. Muslim nomor 2292. Beliau mengatakan wa ma'uhu abyadu minal wariq. Airnya lebih putih dari perak. Jadi telaganya Nabi itu tidak butek. Telaganya Nabi itu putih airnya, lebih putih dari perak. Bahkan di hadis yang lain beliau lebih menyebutkan lagi spesifik di Muslim nomor 2301 dengan beliau menyebutkan asyaddu bayadun minal laban. Lebih putih dari susu. Kita sudah tahu susu warnanya putih. Itu lebih putih daripada susu. Rasanya bagaimana? Nah, rasanya kata Nabi di Muslim nomor 247. Muslim 247 beliau mengatakan wa ahla minal asali bil laban. Airnya lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Madu sudah manis dicampur susu, itu rasanya telaganya Nabi, airnya lebih manis dari itu. Tapi enggak bikin diabet loh ya. Jadi jangan khawatir yang punya pabrik gula minum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan khawatir. Di dunia sekarang kita hati-hati. Enggak boleh manis-manis. Oh, di akhirat nanti kita minum lebih manis daripada madu ya, Bapak. Kita pernah enggak minum manis, wangi lagi? Pernah enggak? Ya, mungkin sebagian kita mungkin tidak begitu suka mungkin ya. Paling sukanya yang rasa yasmin gitu ya. Teh manis terasa jasmin. rasa melati. Nabi SAW sebutkan di Bukhari nomor 6579, lihat, sudah manis putih, warihuhu adyabu adyabu minal misk. Baunya lebih wangi dari minyak kasturi. Ya, gimana bayangkannya? Enggak bisa dibayangkan ini surga ini. Di akhirat ini. Manis, lebih manis dari madu campur susu, lebih wangi daripada kasturi. Saya itu pernah minum, rasanya wangi itu enak ya. Tapi di dunia loh ini. Di akhirat beda soalnya. Untuk menunjukkan apa? Lezatnya dari sisi warna, dari sisi rasa, dari sisi bentuk. Ini menunjukkan bagaimana karena sumber airnya di mana tadi? Al-Kautsar, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, siapakah yang pertama kali minum dari air tadi? Setelah tadi hiruk pikuknya hari kiamat, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala manusia, lalu siapakah yang pertama kali minum di sana? Perhatikan hadis berikut. Di riwayat Tirmizi nomor 2444 dengan sanad sahih 2444 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, awwalun nas wurudan alaihi fuqaraul muhajirin. Nih, orang yang pertama kali mengunjungi telagaku, minum dari telagaku adalah orang-orang fakir dari kalangan sahabat muhajirin. Masya Allah ya Mas. Ya, orang-orang muhajirin yang fakir mendapat keutamaan minum, datang ke telaga haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih awal. Mereka itu adalah asyukhu ru'usan ad-dunsu siyaban alladina layankihuna al-mutana'imati wala tuftahu lahum abwabus sudat. Keadaan mereka itu rambutnya acak-acakan ya, menunjukkan tidak banyak, enggak sempatlah nyisir rambut ya. Pakaiannya kumel, kemudian tidak menikahi wanita-wanita yang mewah, yang kaya. Dan orang-orang kalau ngetuk pintu itu enggak ada yang bukakan, untuk menunjukkan mereka itu orang-orang yang tersisihkan. Nah, pertanyaannya, mengapa kok mereka itu disebutkan ciri-cirinya saking miskinnya gitu ya, sampai mereka itu tidak sempat berpakaian, sholatnya itu gantian bajunya, saking tidak punya baju. Jadi kalau satu orang sholat, gantian yang lain nunggu karena tidak punya pakaian untuk sholat. Nanti setelah sholat yang satu dipakai lagi untuk yang berikutnya. Apa korelasinya orang-orang fakir dari kan muhajirin kok lebih dulu minum datang ke telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada korelasinya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Tirmizi nomor 2351. Di Tirmizi nomor 2351, Nabi pernah berkata, "Fuqara'ul muhajirina yadkhulunal jannah qabla agniyaihim bi khamsi mi'ati sanah." Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu mereka 500 tahun lebih dulu masuk surga dibanding orang-orang kaya dari kalangan muhajirin. Para ulama kemudian menyebutkan, apa alasan mereka kok lebih dulu masuk surga, kemudian lebih dulu minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena dari sisi harta, hisab mereka enggak panjang. Apa yang mau dihisab? Pakaian untuk sholat saja satu gantian untuk orang sarumah. Saking miskinnya mereka jemaah, saking fakirnya mereka, sampai mereka tidak punya apa-apa. Sehingga ketika mereka ngetuk pintu rumah orang-orang, tidak ada yang reken. Ketika menikahkan anak-anak mereka, para orang tua tidak ada yang menikahkan dengan orang-orang miskin. Tapi ini bukan berarti ya kita kemudian nyinyirin, merendahkan orang yang kaya. Tidak. Bukan gitu maksudnya. Karena orang kaya pun juga ketika memiliki harta dan harta itu bermanfaat untuk orang lain, itu jadi berkah. Cuma dalam kondisi-kondisi tertentu, Nabi sering memberikan keutamaan pada kondisi tertentu, tidak pada kondisi yang lain gitu. Pernah kita bahas dahulu di sini tentang keutamaan jadi orang kaya kan, pernah kita bahas enggak? Pernah kan dulu? Ya. Hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan Khadijah binti Khuwailid, bukan wanita lain. Kenapa? Karena dari keduanya, Khadijah dan Abu Bakar, harta mereka berkah, dakwah jalan. Ya. Coba kalau kemudian tidak memiliki harta, tidak bisa jihad, tidak bisa dakwah, tidak bisa ibadah yang harus memerlukan harta. Bahkan orang yang kaya itu berhak untuk dihasati, berhak diiri, boleh. Padahal hasad itu tidak boleh pada perkara-perkara yang umum. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukhari hadis nomor 73, la hasada illa fi isnatain. Tidak boleh iri dengki kecuali pada dua orang. Yang pertama siapa? Rajulun atahullahu malan fasulita ala halakatih fil haqqi. Yaitu orang yang kaya, yang diberi harta oleh Allah, kemudian hartanya itu halakatih itu binasa, habis di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu iri boleh kita ya. Jadi pada kondisi ini ya, bukan berarti kemudian kita merendahkan orang yang kaya, tidak. Karena Nabi menyebutkan ni'mal malu soleh lil mar'i soleh. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang soleh. Berarti dalam kondisi-kondisi tertentu ya, kadang orang yang memiliki harta itu jadi bermanfaat, tetapi ketika tidak memiliki harta jangan kecewa, itu maksudnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala ya dengan kefakiran dari sebagian orang karena hisab mereka kan sedikit. Ingat, hisabnya harta itu kan dua. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Nah kalau orang yang fakir, tidak punya harta, miskin, apa yang mau ditanya? Sedikit sekali pertanyaannya. Maka kemudian mereka lebih cepat masuk surga, lebih cepat bertemu dengan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di sana, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang terhalang untuk minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ada orang-orang mendatangi telagaku, kemudian Allah mengusirnya. Nabi mengatakan, "Itu umatku, itu umatku." Maka kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, engkau tidak tahu apa yang telah mereka kerjakan sepeninggalmu. Dari beberapa hadis di sini menunjukkan bahwasanya yang terusir dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak semuanya, empat. Tapi sebagian kecil saja. Nah, hadis-hadis tentang terusirnya beberapa orang yang tidak bisa minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dipakai hujah, dipakai dalil orang-orang Syiah untuk mengkafirkan seluruh besar sahabat kecuali empat orang. Karena di beberapa redaksi hadis itu disebut dengan ashabi, sahabatku. Maka orang-orang Syiah mengatakan, "Oh, sahabat Nabi semuanya kafir, murtad." Kecuali empat orang saja. Termasuk Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah dan seterusnya. Ya. Maka siapakah orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Secara umum terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, tentu orang-orang kafir. Baik munafiknya maupun yang murtad. Munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Di Bukhari nomor 6583. Di Bukhari nomor 6583. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inni faratukum 'alal haudh man marra 'alayya shariba wa man shariba lam yadhma' abadan." Sesungguhnya aku telah menunggu kalian di telagaku. Siapa yang menuju telagaku, maka dia minum, dan siapa yang minum, maka dia tidak haus selama-lamanya. Dan kita tahu orang kafir ya akan masuk neraka dan pasti kehausan kan, dan enggak mungkin dia akan masuk minum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin. Ya. Maka orang-orang kafir terusir dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang munafiknya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena munafiknya mereka itu munafik i'tiqad, bukan munafik amali. Kalau munafik amali apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika berkata dusta, jika berjanji suka menyelisihi, jika diberi amanah mengingkari, ya, mengkhianati. Ini nifaknya nifak amali, bukan nifak i'tiqad, keyakinan. Sementara nifaknya orang-orang di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih condong kepada nifaknya i'tiqad. Dan itulah yang kemudian terjadi pada orang-orang munafik di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang membayar zakat, yang murtad, ya, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dan tidak menjalankan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang akan terusir dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Al-Qurtubi di kitab beliau At-Tadhkirah dan menerangkan keadaan Al-Haut ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan, summa al-bu'du qad yakunu fi halin wa yuqarribuna ba'dal maghfirah in kana at-tabdilu fil a'mali wa lam yakun fil aqaid. Bisa jadi orang yang dijauhkan dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang mereka merubah-rubah amal-amal ibadah, bukan dalam merubah amal-amal i'tiqad. Jadi orang yang merubah-rubah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka mereka bisa terusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang zalim, yang berlebihan, sebagaimana hadis yang kita bahas, hadis nomor 51 dan 52, yaitu para pemimpin, ya, atau orang yang menguasai hajat hidup orang banyak kemudian memonopoli hak-haknya orang banyak. Mereka zalim kan? Ya, zalim. Maka mereka tidak akan bisa ya, menikmati telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kita bisa selamat, bisa mendapatkan minum di telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertanyaannya itu kan. Kalau soal luas perbedaan pendapat kalangan ulama, apakah di padang mahsyar sebelum sirat atau setelah sirat, itu kan kita masalah gaib. Yang tugas kita hanya mengimani saja. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita agar bisa mendatangi telaganya Nabi, minum dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan ya nikmat dari Allah, tidak haus selama-lamanya. Itu yang penting. Ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menjaga sholat. Kalau menjaga sholat, konsekuensinya menjaga apa? Wudu. Nabi sebutkan di Muslim nomor 247. Di Muslim nomor 247. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-haud, kemudian beliau bersumpah dengan zat yang jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya. Aku pasti akan menghalau sekelompok orang dari haudku sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta yang bukan miliknya dari kolam tempat ia minum. Jadi Nabi itu ya, telaganya itu ada didatangi orang-orang yang tidak berhak minum di situ. Maka Nabi menggambarkan mengusirnya itu seperti orang yang punya minuman untuk unta, tapi unta lain itu ikut minum di situ, diusir sama pemilik unta. Nabi menggambarkan kayak gitu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda mengetahui, kenal kami sehingga kami enggak diusir? Kita khawatirnya aja, Mas, kita enggak dikenali sama Rasulullah gitu. Kita enggak pakai ID card kan? Iya, kita kita bukan sedang reunian soalnya. Kita di sana di akhirat itu tidak pakai ID card. Jadi bagaimana Nabi mengenali kita supaya nggak diusir dari telaganya? Caranya bagaimana? Terkait dengan poin satu yang kita bahas ini, apa jawabannya Nabi? Lihat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, lakum sima laisat li ahadi ghairukum tariduna alayya ghurran muhajjalina min asaril wudu. Nih, perhatikan. Ya, aku kenal kalian. Kalian punya tanda yang tidak dimiliki umat lain. Kalian menemuiku di telaga Haud dalam keadaan putih bersinar karena bekas air wudu. Nah, ini dia jawabannya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenali kita itu dengan bekas wudu kita, asar dari wudu kita itu bercahaya, umatnya Rasulullah kelihatan. Dari semua umat dari sejak Nabi Adam sampai nanti akhir zaman kan kumpul semua. Kemudian ada orang yang ingin masuk ke telaganya Nabi, bukan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diusir sama Nabi seperti onta tadi yang diusir oleh pemilik minuman yang bukan ontanya tadi diusir. Maka sahabat kan tanya, gimana Anda kenal kami supaya kami gak diusir gitu. Ya kalian kan bekas wudunya kelihatan, putih bersinar. Nah, jadi salah satu cara untuk bisa minum di telaganya Nabi SAW adalah dengan menjaga wudu. Batal wudu, batal wudu, memperbarui wudu. Yang kedua, di antara amalan yang bisa menjadikan kita minum di telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersabar terhadap sikap penguasa yang zolim yang mengambil harta-harta kita. Berdasarkan hadis apa? Ya, hadis 52 yang kita bahas di Riyadhus Shalihin ini. Innakum satarawna ba'di asaratan syadidatan fasbiru hatta talqallahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam alal haud. Bukhari nomor 3147. Sungguh sepeninggalku nanti kalian akan melihat banyak perkara-perkara yang berat sekali. Maka saat itu bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan Allah dan Rasulnya di telaga Haud. Hadis ini jemaah sekalian, dan hadis-hadis yang lain yang semakna, menunjukkan bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak bolehnya memberontak kepada pemerintah yang sah selama mereka masih muslim, selama mereka masih salat, walaupun mereka zalim yang sangat kepada rakyatnya. Karena Islam memandang ketika terjadi pemberontakan, terjadi bughat, maka yang ada apa? Tidak ada kemaslahatan, yang ada mudarat. Mudaratnya lebih besar ketika seseorang harus bersabar menunggu ya datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sabar itu, maka seseorang akan bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga Haudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu jalannya adalah kita disuruh sabar. Untuk bisa minum dari telaganya Nabi, kita disuruh sabar atas kekurangan harta yang mungkin tidak menjadi hak kita, diambil oleh orang lain, dimonopoli oleh sekelompok orang, kita nggak bisa mengakses ya fasilitas publik misalnya karena kita kesulitan, semua orang ya, dimonopoli sekelompok orang, maka disuruh sabar. Fasbir, disuruh sabar sampai kita bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga Haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di antara cara untuk bisa minum di telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak menjadi penolong atas kezaliman yang dilakukan penguasa. Tidak boleh. Ya. Perhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut. Nabi memberi nasihat kepada Ka'ab bin Ujrah di Musnad Imam Ahmad, hadis nomor 13919. Sanadnya jayid kuat berdasarkan syarat Imam Muslim. Nabi bersabda pada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, a'adakallaha min imarati sufaha Semoga Allah wahai Ka'ab melindungimu dari pemimpin yang sufaha. Qala, Ka'ab bertanya, wama imaratu sufaha, sinten niku tiang engkang sufaha ya Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amara umara'u yakunu ba'di la yaktaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Penguasa yang sufaha adalah penguasa yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak pula mengikuti jejak sunnahku. Lihat, penguasa yang zalim yang tidak menerapkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Beliau bersabda, faman saddaqahum bikadibihim wa aanahum ala zulmihim faulaika laisu minni walastu minhum wala yaritu alayya haudin. Barang siapa yang membenarkan penguasa model kayak gitu atas kedustaannya ya, kemudian bahkan menjadi penolong atas kedolimannya, maka mereka bukan golonganku dan aku pun bukan golongan mereka. Nih, Nabi berlepas diri dari orang yang menolong penguasa yang dolim, membenarkan penguasa yang dolim, dan mereka tidak akan melintasi telagaku. Berarti gak sampai ke telaganya Nabi kan ya. Lalu siapa yang sampai ke telaganya Nabi? Wa man lam yusaddiqhum bikadibihim wa lam yu'nihum ala zulmihim, yaitu mereka yang tidak membenarkan kebohongan mereka, kemudian tidak menolong kedoliman mereka, tidak menjadi penolong-penolong mereka, maka mereka adalah faulaika minni wa ana minhum, mereka golonganku, aku golongan mereka. Wasayaridu alayya haudin, dan mereka akan mendatangi telagaku ya. Jadi sudah pernah kita bahas di bab Al-Kabair sih ini. Lupa saya. Ya, jadi tidak boleh kita menolong ya perbuatan dolim dari penguasa ya, yang mendolimi rakyatnya. Tidak boleh membenarkan, tidak boleh jadi penolong. Supaya apa? Supaya kita bertemu dengan telaga hautnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang keempat, yang bisa menjadi penyebab kita untuk bisa datang ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berpegang teguh kepada kitab dan sunnah dan konsisten dengannya. Imam Ibnu Abdul Bar, ulama besarnya mazhab Maliki, beliau pernah mengatakan, wa kullu man ahdasa fid din ma la yardahullahu wa lam ya'dan bihillah fa huwa minal madrudinina anil haud. Setiap orang yang melakukan hal-hal baru dalam agama yang tidak diridhoi Allah dan tidak diizinkan Allah, maka mereka termasuk yang terusir dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin kita ini bisa ke telaganya Nabi, maka konsistenlah pada Al-Quran dan Sunnah, jangan membuat hal-hal baru dalam agama kita. Ini pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pesan dari para alim ulama kita ya. Banyak yang beliau katakan, tapi intinya seperti itu. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan mengimani hari kiamat adalah mengimani hal-hal yang terjadi di dalamnya. Dan di antara yang terjadi di dalamnya adalah mendatangi manusia ke telaga hautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kaum muslimin, kaum mukminin yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kita bersemangat dalam menuntut ilmu, kemudian berpegang teguh dan mengamalkan ilmu yang kita telah peroleh untuk kita bisa mendapatkan ya, wasilah, mendapatkan keutamaan ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa minum di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang minum di telaganya Nabi, dia tidak akan haus selama-lamanya. Semoga ini menjadi penyemangat kita semua agar kita senantiasa konsisten istiqomah di atas Quran dan Sunnah ala pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat, semoga menjadi tambahan ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala kumpulkan kita semua di padang mahsyar nanti dalam keadaan bisa minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis ke-51 dan 52 untuk lanjutan dari materi yang lalu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan hadis-hadis terakhir dari bab yang ketiga yaitu bab sabar. Ada pertanyaan? Satu atau dua berangkat? Kalau ada. Kalau tidak ada, satu atau dua. Tidak ada? Baik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.